Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Khotibillah azzaikumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Taisir Kirim Rahman Fi Tafsir Kalami Manan, dan pembahasan masih pada surat Al-Infitar. Kita akan baca tafsir daripada ayat yang ke-13 hingga ayat terakhir, ayat 19. Qala as-sa'di fi bayan kalamillahi ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmaddin wa thumma ma adraka ma yawmaddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Sesat dinyatakan dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya bahwasanya innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, lafi na'im, sungguh mereka berada di dalam kenikmatan. Di sini terdapat taukid, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan inna, yang artinya sesungguhnya, benar-benar. Ya. Kemudian la itu juga harfu taukid, sungguh, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat kebajikan tidak perlu khawatir, mereka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjar lafi jahim, sebaliknya, sungguh orang-orang yang berbuat jahat benar-benar mereka berada di dalam jahim, neraka jahim, api yang menyala-nyala. Yaslaunaha yaumaddin, yang mereka pasti akan memasukinya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka mampu bersembunyi darinya, tidak akan bisa absen darinya. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari tersebut satu jiwa tidak memiliki kuasa atas dirinya sedikit pun, atas jiwa yang lainnya sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan pada waktu itu hanya diserahkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sesat menyatakan al murad bil abrar, yang dimaukan dengan al abrar adalah al-qa'imuna bi huquqillah wa huquqi ibadi. Yang dimaukan dengan al-abrar adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak daripada hamba-hamba Allah. Al-mulazimuna lil bir, yang senantiasa berpegang teguh dengan kebajikan. Fi a'malil qulub wa a'malil jawarih, baik pada amalan-amalan hati maupun amalan-amalan anggota badan, baik dalam rangka niat, niatan-niatan yang lurus, maupun dalam rangka perbuatan, praktek amalan. Fahaula jazaa'uhumun na'im fil qalbi warruhi wal badan, maka mereka-mereka itu balasan bagi mereka adalah kenikmatan, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan dalam hati, jiwa, ketenteraman, dan ruh, dan juga badannya. Fidari dunia, wafidari barzakh, wafidari qarar. Baik di negeri dunia maupun di negeri barzakh dan di negeri kekekalan, yakni negeri akhirat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menegaskan bahwasannya al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, berada dalam kenikmatan, yakni kenikmatan yang tiada putus. Allah menyatakan yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka dengan rahmat darinya serta ridwan, keridhaan darinya, dan surga-surga bagi mereka, di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tetap mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah balasan bagi orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah atas dirinya, menjalankan perintah-perintahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, kalau memang ada harta, dan ibadahnya, ibadah hajinya, dan seluruh daripada perintah-perintah Allah yang lainnya. Dan juga menjaga hak-hak sesama, hak-hak sesama makhluk dalam muamalahnya, dalam jual belinya, dalam amanahnya, dalam pergaulannya, dalam segala sisi kehidupannya. Dia senantiasa menjaga daripada hak-hak makhluk. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala terbangun di atas al-musamahah. Kalau itu kaitannya dengan hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Tetapi hak sesama makhluk ini terbangun di atas musahah. Artinya terbangun di atas perkara yang sulit untuk kemudian bermudah-mudah dalam muamalah, bermudah-mudah dalam melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang lain. Orang yang lain tidak akan mudah untuk memaafkan. Ini perkara yang harus benar-benar dijaga. Tidaklah teranggap, terbilang dari orang-orang bar ataupun abrar, orang-orang yang berbuat baik di saat dia belum menunaikan hak-hak sesama. Walaupun dia mungkin seorang yang begitu sangat memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di saat kemudian dia bermudah-mudah dalam bermuamalah kepada saudaranya dan mendzalimi saudaranya dalam muamalah tersebut, ini termasuk perkara yang berat. Ini perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatillah azakumullah, sepantasnya bagi kita untuk berhati-hati terkait dengan muamalah kepada saudara-saudara kita. Jangankan kepada saudara seiman, seakidah, semanhaj, ya. Dengan orang kafir sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat adil. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yaqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang sama sekali kalian berbuat baik pada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ini kepada orang kafir diperintahkan demikian. Bagaimana kiranya dengan sesama muslimin? Sepantasnya untuk betul-betul menjaga perkara-perkara tersebut, hubungan-hubungan tersebut, ya, dijaga sebaik-baiknya untuk tidak saling mendzalimi antara satu dengan yang lainnya sekecil apapun. Berkata Syekh Sa'di bahwasanya siapa yang melakukan hal tersebut, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama, maka mereka-mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Karena dia menjaga hatinya menjadi hati yang baik, menjaga lisannya berucap dengan ucapan yang baik, menjaga amalan jawarannya dengan perkara-perkara yang baik, maka Allah sempurnakan pahalanya, ya, meliputi jiwanya, hatinya, anggota badannya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia dan di akhirat, di alam barzah dan di akhiratnya. Wa inna fujjar, dan bahwasannya orang-orang yang berbuat jahat, alladzina qasaru fi hukumillah wa hukumi ibadi, orang-orang yang fajir, ya, orang-orang yang berbuat fujur, orang-orang yang meremehkan hak-hak Allah, menelantarkannya, demikian pula meremehkan hak-hak sesama, menelantarkannya dan mendolimi mereka, baik kedoliman secara fisik maupun psikis, baik memukul apalagi membunuh, ataupun mencela, mencaci, merendahkan yang itu mengena pada psikisnya, ataupun terkait dengan hartanya, harta sesama daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini masuk dalam kategori fujjar, alladzina fajarat qulubuhum, yakni orang-orang yang fajir hati-hati mereka, fafajarat a'maluhum, hati-hati mereka jelek, jahat, yang kemudian menyebabkan amal perbuatan mereka pun menjadi jelek. Maka orang yang seperti inilah fi jahim, dan tentunya ini yang mengena pertama kali adalah orang-orang kafir. Terkena pertama kali daripada ayatnya adalah orang-orang kafir secara pasti. Lafi jahim ay adabin alim, yakni berada di dalam al-jahim, neraka jahim, yakni mendapatkan adab yang pedih. Di mana? Fi daril dunya wa daril barzakh wa fi daril qarar. Di negeri dunia bisa saja disegerakan adabnya di dunia, dirasakan dan ditimpakan sedikit dari adab dunia. Dan di alam barzah itu pasti, demikian pula di negeri kekekalan, yakni di akhirat nanti. Yaslaunaha, yakni wa yu'adzibuna biha, mereka akan memasukinya dan diadab di dalamnya, asyaddal adab, dengan sedahsyat-dahsyatnya adab, yaumaddin, pada hari pembalasan, yaumal jazaa' 'alal a'mal, yakni hari pembalasan daripada amalannya. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sama sekali tidak akan bisa absen, tidak akan bisa bersembunyi dari hari tersebut. Ai bal hum mulazimun laha, mereka tidak akan bisa untuk menyelamatkan diri-diri mereka. Mereka tidak akan bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahim. Neraka tersebut akan senantiasa mengurung mereka. Mereka tidak akan pernah keluar darinya selama-lamanya. Dan ini merupakan dalil di antara dalil-dalil akan kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala alladziina tattabi'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu 'amalahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah para pengikut, orang-orang yang di dunia hanya sebagai pengikut, ikut-ikutan, ya, mereka di dalam menjalankan kehidupan dunianya hanya sekedar ikut-ikutan, tidak berdasarkan ittiba terhadap dalil. Bahkan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang paling benci terhadap dalil, walaupun sebagian mereka menisbatkan kepada Islam. Mereka menyatakan di saat mereka melihat adab, wa qala alladziina tattabi'u, dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, law anna lana karratan, suhai seandainya ada kesempatan kedua, fana tabarra'a minhum, kami benar-benar akan berlepas diri dari tokoh-tokoh tersebut, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami pada saat itu. Mereka para tokoh akan berlepas tanggung jawab di situ, bahkan iblis sekalipun, ya, akan berlepas tanggung jawab. Iblis mengatakan, aku kan hanya sekedar mengajak, membisikkan kepada kalian. Aku tidak punya kuasa untuk memaksa kalian. kalian aku ajak dan kalian nurut. Ya itu urusan kalian, itu kesalahan kalian sendiri. Mana di muslimikum wa ma'antum bi musrifi. Ini kata iblis pada hari kiamat nanti. Demikian pula para tokoh-tokoh penyesat tersebut, mereka ketakutan kalau harus mempertanggungjawabkan sebanyak itu manusia yang dia sesatkan. Mereka berlepas diri masing-masingnya, tidak mau tahu terhadap apa yang telah diperbuatnya dari menyesatkan manusia. Dan orang-orang yang disesatkan mereka dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, dan mereka berseru, ya Allah, jadikan orang-orang yang telah menyesatkan kami ini azab yang berlipat kali. Dan masing-masingnya mendapatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Wa'iyadzubillah. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Ikhwati billah azakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya hari tersebut dengan satu pertanyaan, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Diulang oleh Allah, summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Itu kalimat padanya terdapat isyarat bahwa hari tersebut adalah hari yang sangat menegangkan, sangat menakutkan. Allah kemudian menyatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari tersebut satu jiwa tidak memiliki kuasa atas jiwa yang lain sedikit pun. Walau kanat laha qoribah au hadibah au musafiyah, walaupun jiwa tersebut terhadap jiwa yang lain masih ada hubungan kekerabatan, anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, saudara dengan saudaranya. La tamliku nafsun li nafsin syai'a, ataupun kekasih yang sangat dicintainya di dunia dengan kecintaan yang paling tulus, ya, dibahasakan dengan cinta yang paling suci di akhirat. Kalau kecintaan tersebut bukan karena Allah, justru menjadi musuh. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para kekasih pada hari itu satu dengan yang lain menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga hari itu betul-betul hari yang sangat mengerikan. Fakullun mustaghilun binafsih la yatlubul fikah li ghairiha. Masing-masingnya mereka tersibukkan dengan dirinya sendiri, tidak ingin kemudian untuk diberikan kepada selainnya. Semua nafsi-nafsi. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan pada hari itu hanyalah milik Allah. Fa walladzi yafsilu bainal ibad, Allah yang nantinya akan memberikan putusan di antara para hamba. Wa ya'khudhu bil mazlum haqqahu min dzalimi, dan Allah akan mengambilkan untuk orang yang terzalimi haknya dari orang yang mendzaliminya, sekecil apapun, ya, sekecil apapun kezaliman akan diambil pada hari tersebut, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada pemiliknya. Sehingga kalau ada muamalah sekecil apapun di antara ikhwah, di antara sesama kita, kami nasihatkan untuk segera diperbaiki muamalahnya, untuk segera minta kehalalannya, untuk segera mengembalikan kalau itu hak yang harus dikembalikan. Kalau ada hutang piutang dikembalikan, kalau ada semacam ya mungkin urusan-urusan yang kaitannya dengan muamalah sesama hendaknya diselesaikan di dunia. Karena hal tersebut akan menjadi petaka yang sangat besar dan mengerikan di saat kemudian harus berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada satu pertanyaan yang pertanyaannya kebetulan juga terkait dengan permasalahan kedzaliman yang terjadi di antara kita. Ya, ini secara, ini panjang pertanyaan, kita ringkas saja secara makna. Berdosakah seseorang apabila membenci orang yang telah mendzaliminya, memperdayanya sehingga menyebabkan dirinya terugikan dengan kerugian yang cukup besar? Berdosakah saya atau bolehkah saya untuk mendoakan kejelekan kepada orang yang mendzalimi saya, dan saya akan menuntut dia di akhirat dengan perbuatannya? Apakah saya wajib menutup aibnya? Karena terkadang saya berpikir orang ini berbahaya secara akhlak, akan membahayakan yang lainnya. Jangan sampai ada orang pihak-pihak yang lain yang tertipu olehnya. Ini secara global pertanyaannya seperti itu. Maka perkara yang seperti ini, ikhwati billah azakumullah, nas'alullah salamah wal afiyah, ya, kedzaliman sekecil apapun terhadap sesama ini merupakan kegelapan nantinya di hari kiamat. Yang pertama mungkin nasihat kepada kita semua dan kepada si penanya terkhusus, bahwa musibah yang menimpa kita dalam kehidupan ini merupakan ujian. Itu yang pertama. Ya. Terkadang seseorang dia mendapatkan hidayah dengan ngaji, yang mendapatkan ilmu, dia husnudzon kepada pihak-pihak yang ikut pengajian, yang menganggapnya orang-orang tersebut orang-orang yang baik semua dan memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Dan kepercayaan itu terkadang ya tidak mendapatkan tempat yang semestinya pada pihak yang diberi kepercayaan, dan justru mengkhianati kepercayaan tersebut, dan itu sering terjadi di banyak tempat ya, sehingga banyak tempat memberikan peringatan kepada fulan ataupun alan, hati-hati bermualaf dengan fulan ataupun alan karena sudah banyak korban. Zahirnya ngaji, zahirnya ikut pengajian, walhamdulillah kita tentunya husnudzon bahwa orang tersebut orang yang baik, amanah dan seterusnya. Ternyata kepercayaan itu disalahgunakan dan kemudian dijadikan alat sarana untuk mendapatkan sedikit keuntungan dunia yang pada hakikatnya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi malapetaka apabila tidak diselesaikan di dunia. Terkhusus bagi kita, maka kita harus tahu bahwasannya setiap daripada keimanan itu akan ada ujian. Dan di saat Allah menguji seorang hamba, itu tanda bahwa Allah mencintainya. Allah menyatakan, "Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka bahwasannya mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, dalam keadaan mereka tidak diuji? Wala qafatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui, Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi keimanan itu akan mendatangkan ujian. Itu merupakan sunnatullah. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui siapakah yang benar-benar berjihad di jalan kami dan siapakah yang bersabar. Sehingga di saat kita mendapatkan ujian, jangan terlalu larut dalam ujian tersebut. Jangan terlalu kemudian menghanyutkan diri dalam kesedihan, dalam kekecewaan, dalam kegundahan. Sabar, ini yang pertama. Kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harta tidak akan kemana. Ya, kalau tidak balik kembali di dunia, maka kembali di akhirat nanti kepada kita. Allah yang akan mengembalikannya. Ya. Sekecil apapun kezaliman yang ada pada seseorang, kezaliman itu pasti akan ada keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kezaliman tersebut, Allah akan kembalikan kepada yang hak menerimanya, yang berhak menerimanya. Itu yang harus kita yakini, sehingga akan meringankan sebesar apapun beban yang mungkin yang kita rasakan. Banyak kasus di banyak tempat, ya, ikhwah kemudian minta bantuan, pinjaman ini, pinjaman itu kepada setiap yang dia kenal. Ya, semua atas nama anaknya kah yang sakit terkadang, ataukah dirinya sendiri, atau keadaan ekonominya dan sebagainya. Setiap orang dia pinjemi. Dan orang melihat, Masya Allah, ini orang memang butuh bantuan. Melihat dari sisi dohirnya dan fisiknya, dan ya, melihat secara lahiriahnya. Ada yang memberi 100 ribu, 500 ribu, ada yang bahkan 1 juta, atau bahkan lebih daripada itu. Ternyata, semua daripada yang meminjamkan kepadanya, dia ada yang kembali. Dan menjadi viral di kalangan ikhwah fulan ini. Wallahul musta'an. Ini mencoreng daripada dakwah Ahlus Sunnah. Hanya saja ini adalah oknum. Ya, ini adalah oknum. Di beberapa tempat ada 1, 2, 3 yang sampai kepada kita, ulah daripada mereka. Disampaikan supaya ikhwah kemudian berhati-hati. Ikhwatibillah azakumullah. Sebagian ada yang kemudian mengikhlaskan, ya kan? Sebagian ada yang ingin menuntutnya nanti di akhirat. Kalau memang gak dikembalikan, ya sudah, nanti di akhirat akan kembali kepada saya. Sebagian dengan mendoakan kejelekan, wallahul musta'an. Maka sama sekali, ya, keuntungan yang didapat oleh si pelaku ini sama sekali tidak sebanding dengan madharat yang diterimanya. Dia kehilangan orang-orang yang mulia, orang-orang baik, yang pertemanan jadi renggang, putus hubungan dan sebagainya. Belum lagi urusan tersebut akan menyeret di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalillah azabullah. Setiap musibah yang menimpa kita, kejelekan itu dengan kesabaran, dengan keriduan terhadap takdir Allah, akan berbuah manis, akan menjadikan kebaikan bagi kita. Dan itu merupakan kondisi setiap mukmin. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya itu baik bagi dia. Ya, baik bagi dia. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali orang seorang mukmin. In asabatu sarra syakara, kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Fakana khairullah, sehingga kesenangan itu menjadi kebaikan bagi dia. Kalau orang kafir, kesenangan menjadi musibah nanti di akhirat. Tapi orang yang beriman, bisa dia bersyukur, maka kesenangan menjadi pahala bagi dia. Wa in asabatu darra sadar, ditimpa dengan madarat, maka dia bersabar. Fakana khairullah, sehingga madarat itu justru baik bagi dia. Kenapa? Karena sesuatu yang menimpa dia itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Sehingga sangat ringan sekali menghadapi berbagai macam ujian di saat seseorang memiliki keyakinan yang demikian. Ya. Dan besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Rasul menyatakan idzamal jazaa, inna idzamal jazaa ma'a idzamil bala. Semakin besar pahala, maka tentunya ujiannya pun semakin berat. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, dan Allah kalau sudah mencintai satu orang, satu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, Allah cinta, maka Allah uji. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhat. Siapa yang ridho kepada ujian tersebut, ini datangnya dari Allah, saya ridho terhadapnya, maka Allah pun meridho ini. Dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan siapa yang kemudian ya benci, maka dia pun mendapatkan murka. Rasul juga menyatakan, man yuridillah bi khairun yusib minhu. Siapa yang dikandalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah akan uji dia. Diuji dengan apa? Ya, dengan berbagai macam ujian-ujian, musibah-musibah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati-hati kita, membersihkan dosa-dosa kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Atau bisa jadi harta daripada kita tercampur dengan sesuatu yang masih syubhat di antaranya, maka Allah hendak membersihkannya dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Ya, bisa jadi kita tertipu, ditipu oleh orang misalnya, karena ternyata pada harta kita ini ada perkara-perkara yang syubhat. Ya, sedangkan Allah tahu kita ini betul-betul inginnya kebaikan, tidak tahu kalau itu adalah perkara syubhat. Maka Allah tidak membersihkannya dengan dibuang, dengan cara-cara seperti itu, sedangkan Allah tahu si hamba ini akan bersabar menghadapinya. Ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami. Kemudian, bolehkah mendoakan kejelekan kepada orang yang mendzalimi kita? Termasuk daripada perkara yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendoakan keburukan kepada orang yang mendzalimi kita. Itu diizinkan. Boleh jawabannya. Karena Allah menyatakan, la yuhibbullahu jahra min fis-su'i min al-qawl illa man dzulim. Illa man dzulim. Allah sama sekali tidak suka dengan ucapan-ucapan jelek. Kecuali dari orang yang dizalimi. Ini mendoakan kejelekan, boleh. Wong dia dizalimi. Ya. Pada asalnya Allah tidak suka. Doa kok meminta supaya orang lain mendapat celaka, ya Allah jelas tidak suka. Kecuali kalau orang tadi dizalimi, maka boleh bagi dia mendoakan kejelekan. Hanya tentunya memaafkan jauh lebih utama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la yuhibbullahu an yad'u wa ahadun ala ahadin illa an yakuna mazluman. Allah tidak suka untuk seseorang mendoakan kejelekan kepada orang lain kecuali kalau dia dalam keadaan terzalimi. Fa innahu qad arkhasalahu an yad'a 'ala man dzalama. Sungguh Allah telah memberikan rukhsah kepadanya untuk mendoakan kejelekan kepada orang yang telah mendzaliminya. Wa dzalika qauluhu illa man dzulim. Dan itulah makna daripada firman Allah illa man dzulim, kecuali orang yang dizalimi. Dan Ibn Abbas menasihatkan, wa in sabara fa huwa khairullah, dan jika dia sabar maka itu lebih baik baginya. Mendoakan kejelekan boleh, sabar lebih baik. Ya, sabar lebih baik. Dan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Hati-hati, betul-betul sangat berhati-hati. Ya. Dari doa orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul menyatakan, "Wattaqi da'watal mazlum." Hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Karena tidak ada antara dia dengan Allah hijab, tidak ada tabir sama sekali, sehingga dia doanya pasti akan dikabulkan. Yani hati-hatilah kamu dari doa orang yang terzalimi, artinya jangan kamu mendzalimi saudaramu sekecil apapun. Di saat kamu berbuat zalim kepada saudaramu, kemudian saudaramu mendoakan kejelekan kepadamu, maka doa tersebut sangat-sangat jidir bil ijabah, sangat-sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Allah, sangat-sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kezalimannya dalam jumlah yang besar. Wallahul musta'an. Dan contoh-contoh banyak terkait dengan kezaliman yang kemudian orang yang terzalimi mendoakan kejelekan dan kemudian betul-betul terjadi apa yang didoakan kepadanya. Kita akan bacakan sebagiannya insyaallah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, yakni kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, di sana Sa'ad bin Abi Waqqas diadukan tentang satu perkara yang itu merupakan fitnah. Tidak benar hal tersebut dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat Jabir bin Samurah diwaduli, apa namanya ini, dilapori oleh satu pihak tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, diberitakan tentang perkara yang buruk dilakukan oleh Sa'ad, maka beliau kemudian bertanya kepada setiap tempat yang dilaluinya, masjid-masjid yang ada, tentang seperti apa Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua memuji kebaikan tentangnya. Hingga kemudian sampai pada satu tempat, ya, di satu masjid milik Bani Abbas. Disebutkan oleh Imam Bukhari, di sana faqama rajulun minhum yaqulu lahu Usama ibn Qatadah. Maka berdirilah salah seorang dari mereka yang bernama Usama ibn Qatadah. Yukanna Abu Sa'idah, yang kunyahnya adalah Abu Sa'idah. Maka Usama ibn Qatadah ini berkata, mempersaksikan dengan satu persaksian yang dusta. Amma ibn Sa'dana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis sariyah wa la yuqassim bis sawiyah wa la ya'dil bil qadiyah. Ini tiga kritikan. Karena Anda bertanya kepada kami dan menyumpah kami terhadap pertanyaan tersebut, maka sungguh, kata Usama ibn Qatadah, Sa'ad adalah orang yang tidak pernah ikut dalam barisan, yakni dalam pertempuran, ya, tidak ikut dalam barisan pasukan, dan tidak pernah membagi dengan keadilan pisawiyah, yakni dengan rata, walaya adil fil qadiyah, dan tidak pernah berlaku adil dalam permasalahan. Maka ini tentunya tuduhan yang sangat besar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi. Nah, kemudian Sa'ad menimpali ucapan tersebut, amma wallah la ad'uwan nabi salat. Demi Allah, aku doakan kamu dengan tiga perkara. Karena tuduhannya tiga, didoakan tiga, dan ini adil. Allahumma in kana 'abdaka hadza kadiban aw mariyan wa sum'atan fa'til umrah wa atil faqrah wa ghibul fitan. Ya Allah, jika hambamu ini dusta dan dia berdiri hanya semata ingin riya, pamer, dan ingin didengar suaranya, fa'atil umrah, maka pun panjangkan usianya, wa'atil faqrah, dan panjangkan kefakirannya, wa'aribhul fitan, dan berikan dia berbagai macam ujian-ujian. Wakana ba'da, wakana ba'du, dan setelah itu, idza su'ila, apabila ditanya, yakni Usama ibn Qatadah tadi, Abu Sa'idah, apabila ditanya, ini dia sudah menjadi orang yang sudah sangat tua, ditanya tentang kondisi dia, maka dia menjawab, Sayfun kebirun maftun asobat nidak watu Sa'ad. Aku adalah seorang tua renta yang mendapatkan berbagai macam ujian. Aku tertimpa doa daripada Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi doa orang yang terdolimi ini betul-betul sangat-sangat harus dihindari, harus berhati-hati kita darinya. Sehingga betul-betul dalam bermuamalah kita harus menjaga diri terhadap saudara kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari memberikan faedah di antara faedah hadis ini. Wa fihi jawazu du'a 'ala dzalim al-mu'ayyan. Dan padanya diperbolehkan mendoakan orang yang zalim secara mu'ayyan. Ya, ini tertentu orangnya jelas disebutkan namanya di situ. Bima yastalzimun naqas fi dinih. Walaysa huwa min talabu qail maksiyah walakin min haitsu innahu yu'ti ila nikayatil dzalim wa 'uqubati. Ini bukan kok mengharapkan seorang tadi berada dan terjatuh dalam perkara maksiat, tetapi itu merupakan hukuman bagi kedzaliman dia. Ya, ini fa'aridul fitan itu betul-betul dia terjatuh dalam fitnah-fitnah. Di antara fitnah adalah fitnahnya wanita. Dia sudah tua renta, disebutkan lanjutan dari hadisnya yang tadi tidak anda baca, bahwa dia ini hajir itu apa, alis ya, rambut alisnya memutih dan sampai rontok, itu menunjukkan tua sekali sudah. Ya, sampai memutih dan berjatuhan, rontok. Dalam keadaan seperti itu, kalau ada perempuan lewat itu, dia masih apa, suka menggoda perempuan. Ini fitnah. Di antara fitnahnya itu, ya, masih suka apa istilahnya, menggoda orang perempuan yang lalu lalang, yang lewat. Sehingga begitu sangat dikenal. Disebabkan karena mendapatkan doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu musta'an. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Contoh yang lain, ya. Sehingga sekali lagi ini kita sebutkan supaya jangan bermudah-mudah terkait dengan muamalah terhadap sesama ikhwan. Jangan mempergunakan sesuatu amanah disalahgunakan, ya, amanah dari ikhwan karena husnudzonnya terhadap diri-diri kita. Jaga amanah-amanah tersebut dalam bermuamalah. Bermuamalah itu simpangnya bukan apa? Pinjam meminjam, utang piutang, ataupun melakukan usaha bareng, semisal mudoroba bagi hasil dan sebagainya. Ini seringnya terjadi dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, bermudah-mudah dalam perkara-perkara seperti ini. Dan terkadang ini juga yang perlu untuk diingat ya. Terkadang seseorang bukan ada maksud untuk mendzalimi, tetapi karena belum sampainya ilmu kepada dia dalam pokok permasalahan tersebut. Misal, seseorang melakukan kesepakatan mudoroba, yakni melakukan akad mudoroba, kerjasama dalam bisnis. Satu pihak sebagai pemodal, pihak lain sebagai pengelola. Ini ada aturannya di dalam Islam, ya. Kalau belum mengetahui aturannya bagaimana sistem mudharabah di dalam Islam, bisa terjatuh dalam saling mendzalimi satu dengan yang lain. Ada pihak-pihak yang merasa terzalimi dan ada yang mendzalimi. Kenapa? Karena tidak paham terhadap syariat mudharabah. Kalau tidak paham, tentunya bertanya. Ditanyakan terlebih dahulu bagaimana sistem mudharabah yang syar'i. Ya. Sistem mudharabah yang syar'i itu bagaimana? Bagi hasil. Seperti apa bagi hasilnya? Itu harus benar-benar difahami. Kalau kemudian asal percaya juga ini keliru. Harus jelas pelaksanaannya. Kalau bagi hasil harus jelas dan harus transparan. Bagi hasilnya harus berupa prosentase dari keuntungan. Ya, berupa prosentase dari keuntungan. Tidak boleh dengan sesuatu yang pakem. Misalnya, saya modal 100 juta misalnya. Saya mendapatkan setiap bulan 5 juta. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Haram hukumnya dan itu riba. Lantas bagaimana bagi hasil itu? Dengan persentase keuntungan. Dari 100 juta tersebut diputar, dijalankan sebagai bisnis. Keuntungan bersihnya dibagi. Pemodal mendapatkan misal katakanlah 40% kah 30% kah, ya. Kemudian pengelola mendapatkan 70% misalnya dari keuntungan murni. Kalau kemudian kerjasama ini selesai, maka ya dikembalikan aset-asetnya, dikembalikan rasul mal tadi itu, ya. Itu harus betul-betul kembali. Kemudian setelah tidak ada lagi ada tanggungan sama sekali, dinyatakan selesai. Dan itu yang harus difahami. Berbeda kalau itu adalah pinjaman, hutang, sebatas mengembalikan hutang tersebut. Sehingga memang lebih utama misalnya kalau kasus itu terjadi ya di tempat kita ataupun teman-teman yang lain, kalau ada ikhwah yang menunjukkan hal-hal tersebut, lebih baik untuk sekedar diberi secara sukarela. Itu lebih utama. Dalam artian lebih selamat untuk hubungan di antara kita. Ini minta ini butuhnya sekian-sekian, saya minta pinjam misalnya. Enggak usah pinjam. Ini saya kasih semampu saya. Butuhnya 1 juta, ya ini saya mampunya 50 ribu, tapi ini pemberian. Selesai sudah urusannya. Kita dalam keadaan loss, ya kan? Nah, ini kalau kita kasih pinjam, ya sudah pinjam ini 1 juta. Nanti ternyata pada waktu harus mengembalikan, tidak sanggup mengembalikan, dia lari dari kita. Ketemu aja brengos, malah jadi musuh. Iya benar. Nah ini hati-hati yang seperti ini, harus dihindari. Supaya hubungan di antara kita tetap terjaga. Ikhwatillah azakumullah, kisah yang akan kita baca ini disebutkan oleh Imam Muslim, ya. Disebutkan nama juga, ya. Dalam Sahih Muslim, artinya hadis yang sahih dan dibaca oleh setiap muslimin. Namanya diabadikan ini sudah. Dari Urwah Ibn Zubair, Anna Urwah bint Uwais idda'at ala Sa'id Ibn Zaid annahu aqada syai'an min ardiha. Yang bercerita adalah Urwah Ibn Zubair, bahwasanya Urwah binti Uwais, dia mengklaim bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, salah satu daripada al-basharun ahlul jannah ini, Sa'id bin Zaid, dia mengambil sesuatu dari tanahnya. Ini tuduhan yang tidak sepele, ya, bahwa merampas daripada sebagian tanahnya. Fakosomathu ila Marwan ibn al-Hakam. Maka Urwah kemudian memperkarakannya kepada Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Faqala Sa'id, maka Sa'id mengatakan, ana kuntu akut min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah bagiku, kata beliau, aku mengambil darinya sesuatu setelah aku mendengar dari Rasulullah SAW? Maka kemudian Marwan bertanya, wa ma sami'ta min Rasulillah SAW, apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Sa'id menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi dhulman tawaqahu ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil satu jengkal saja tanah dengan cara yang zalim, maka Allah akan kalungkan tanah tersebut, ya, tanah tersebut sampai 7 lapis bumi. 7 lapis bumi dikalungkan menjadi beban yang harus dia pikul, dia emban pada hari kiamat. Bayangkan, hanya 1 jengkal. Itu 1 jengkal sampai 7 lapis bumi ke bawah. Kira-kira berapa beratnya? Faqala lahu Marwan, maka Marwan mengatakan, la as'aluka bayyinah ba'da hadza. Aku sudah tidak akan bertanya lagi tentang bukti selain ini. Ini sudah jelas-jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Marwan jelas ini sahabat Nabi. Ya, orang yang terpercaya keadilannya. Sangat terpercaya dan telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih Rasulullah SAW memberitakan sebagai ahli jannah. Maka kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, Allahumma in kanat kadhiban fa'ma basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, jika dia ini pendusta, ini memfitnah saya, maka butakan matanya dan matikanlah dia di tanahnya sendiri, yakni di pekarangan dia, di rumahnya atau di tanahnya dia. Qal fama matat hatta dhaba basaruha, maka tidaklah Urwah meninggal dunia hingga buta matanya. Tsumma baina hiya tamshi fi ardiha, kemudian di saat dia sedang berjalan di tanah dia, id waqa'at fi hafrat famata, tiba-tiba dia terpelanting jatuh di satu jubangan yang ada di tanahnya dia sendiri sehingga meninggal dunia. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasallu sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga ikhwati billah azakumullah, sekali lagi ini perkara bukan perkara remeh. Walaupun banyak yang meremehkan, tetapi ini perkara yang besar terkait dengan a'raf, ya, terkait dengan kehormatan ataupun terkait dengan harta saudara kita sekecil apapun. Jangan untuk kemudian kita mengambilnya dengan tanpa hak. Dan sekali lagi tetap ana nasihatkan, ya, bagi yang bertanya permasalahan ini agar mudah-mudah memaafkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala balasan yang lebih besar. Ya. Meminta balasan yang lebih besar kepada Allah. Kalaupun mendoakan, mungkin lebih utama untuk mendoakan hidayah. Dan bisa jadi ternyata memang disebabkan karena ketidaktahuan tentang permasalahan tersebut. Ya. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Adapun jika memang karena karakter dan watak yang buruk dan jahat, maka fanasallahu sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hindarkan dari perkara tersebut. Nabbabilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.